Radio Da'wah Sunnah, Markaz Ta'awun Da'wah dan Bimbingan Islam. Kunjungi website www.ta'awundakwah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan memulai pembahasan kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, atau yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi, seorang imam besar dari kalangan mazhab Syafi'i yang hidup di abad ke-6 Hijriyah. Dan ini adalah salah satu karya besar beliau, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan permasalahan-permasalahan penting di dalam agama kita. Maka insyaallah taala kita akan langsung masuk saja pada muqaddimah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bersyahadat tauhid dan syahadat terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, Alhamdulillahil wahidil qahhar, segala puji bagi Allah yang maha esa, yang maha perkasa. Al azizil ghaffar, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha pengampun. Mukawwiril layla ala nahar, yang memasukkan malam ke dalam siang. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar, sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan pandangan. Wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar, dan juga sebagai pengajaran terhadap orang-orang yang memiliki akal dan mampu mengambil pelajaran. Alladhi ayqadha man khalaqahu man istafa'u, alladhi ayqadha min khalqihi man istafa'u, fazahadahum fi hadhihi ad-dar. Dialah yang membangkitkan dari makhluknya orang-orang yang dia pilih, kemudian dia menjadikan mereka orang-orang yang zuhud terhadap dunia ini. Washagalahum bimuraqabatihi, dan dia menyibukkan mereka dengan muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idamatil afkar, dan selalu berfikir, yang selalu memikirkan keagungan dan kebesaran Allah, yaitu para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam yang Allah pilih, kemudian Allah jadikan mereka orang-orang yang zuhud di dunia, dan selalu merasa diawasi oleh Allah selalu beribadah kepadanya dan selalu memikirkan keagungan dan kebesaran Allah, wa mulazamati al-itti'adz wal iddikar, dan mereka selalu mengambil pelajaran serta peringatan. Wa waffaqahum, dan Allah memberikan taufik kepada mereka, lidda'ub fi ta'atihi wa ta'ahub lidaril qarar, untuk selalu taat kepadanya dan mempersiapkan diri menghadapi negeri yang kekal, yaitu perjalanan di negeri akhirat. Wal hadar, dan Allah mengkaruniakan kepada mereka kehati-hatian, mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar, dari segala yang dapat membuat Allah murka dan menyebabkan terjerumusnya seseorang ke dalam neraka. Wal muhafadha ala dhalika ma'a tagayuril ahwali wal atwar, dan mereka selalu menjaga hal tersebut, yaitu senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi larangannya walaupun waktu terus berlalu dan masa terus berputar. Inilah sifat para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, di mana Allah telah memberikan taufik kepada mereka untuk senantiasa taat kepadanya. Hendaklah kita jadikan mereka sebagai panutan-panutan kita. Kemudian kata beliau, ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu. Aku memuji Allah dengan sebesar-besarnya pujian, yang paling suci dan paling mencakup dan paling banyak. Wa ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim, dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, zat yang maha baik dan maha mulia, ar-raufur rahim, yang maha lembut lagi maha penyayang. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, wa habibuhu wa khaliluh, dan kecintaannya serta kekasihnya, al-hadi ila siratim mustaqim, yang selalu menunjuk kepada jalan yang lurus, wadda'i ila dinin qawim, dan mengajak kepada agama yang lurus, agama yang tegak, agama yang istiqamah di atas kebenaran. Salawatullahi wasalamuhu alaih, semoga salawat Allah dan salamnya tercurah kepada beliau, wa ala sa'irin nabiyyin, dan kepada seluruh para nabi, wa ali kullin wa sa'iris salihin, demikian pula kepada seluruh keluarga beliau dan seluruh orang-orang saleh. Amma ba'du, demikianlah khutbatul hajah beliau. Kemudian beliau memasuki mukaddimah. Jemaah sekalian, mukaddimah beliau ini adalah kandungan nasihat yang sangat berharga bagi kita. Marilah kita perhatikan dengan baik sebelum kita mulai memasuki bab demi bab pembahasan kitab Riyadus Salihin. Marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan Imam Nawawi rahimahullah dalam mukaddimah beliau yang sangat berharga sekali. Kata beliau, faqad qala Allah ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Surat Az-Zariyat ayat ke-56 dan 57. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Di dalam ayat ini ada penegasan bahwasannya mereka, yaitu manusia dan jin, diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, inilah ayat yang mengingatkan kita, disebutkan pertama kali oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam mukaddimah beliau, bahwasannya tujuan kita hidup di muka bumi ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata beliau, dalam ayat ini terdapat tasrih, penegasan, tidak mengandung makna yang lain. Sudah jelas, siapapun yang membaca ayat yang mulia ini, maka dia akan paham bahwa manusia diciptakan bukan untuk sesuatu yang sia-sia belaka, bukan untuk main-main, bukan untuk sekedar hidup kemudian menikmati hidup ini lalu mati dan selesai perkara. Tetapi manusia diperintahkan untuk melakukan satu tujuan hidup mereka, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu saja. Kemudian jemaah sekalian, ibadah yang dimaksudkan di sini perlu kita pahami dengan baik, bukan sekedar menyembah Allah. Bukan sekedar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ibadah hanya seperti itu, tidak ada bedanya dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin jahiliyah dahulu, mereka pun masih menyembah Allah. Mereka masih melakukan salat, bahkan mereka memuliakan Baitullah. Baitullah terus dijaga oleh mereka, memuliakan dengan cara mereka tentunya, dengan cara-cara yang salah, tapi ada bentuk pemuliaan. Mereka menjaga Baitullah, mereka pugar apabila terjadi kerusakan, dalam artian mereka masih memuliakan Allah, masih beribadah kepada Allah. Namun Allah mengatakan tentang pemuliaan mereka, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenarnya. Artinya masih memuliakan Allah, masih beribadah kepada Allah, namun tidak dengan sebenarnya. Kalau begitu, ibadah seperti apa yang dimaksudkan? Ibadah seperti apa yang sebenarnya? Maka seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Itulah yang dimaksudkan dengan ibadah, yaitu memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu saja. Bukan sekedar menyembah Allah, tetapi mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam penyembahan tersebut, yaitu dengan mengingkari semua bentuk penyembahan kepada selain Allah dan menganggap salah serta meyakini batilnya yang dianggap sebagai Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang dimaksud dengan ibadah di sini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, juga dijelaskan para ulama, hakikat ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sebagaimana dari Imam Mujahid rahimahullahu taala, beliau menafsirkan ayat ini, illa liya'budun ay li'amurani. Yang dimaksud dengan illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya agar aku perintahkan mereka. Wa anhahum, dan aku larang mereka. Illa li'amurahum wa anhahum, kecuali aku perintah mereka dan larang mereka. Inilah jemaah sekalian hakikat ibadah. Sebagaimana juga penafsiran Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan firman Allah, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja? Dibiarkan begitu saja sia-sia, hanya seperti main-main saja? Kata Nabi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, maksudnya dibiarkan sia-sia itu adalah la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Maka berarti itu adalah hidup yang sia-sia. Itu adalah hidup yang tidak ada makna. Hidup yang tidak memiliki arti. Kehidupan yang tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah hakikat ibadah. Inilah hakikat ibadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan para ulama ussalaf dalam menafsirkan ayat ini. Kemudian Allah menegaskan jemaah sekalian, pada hakikatnya ibadah itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita sendiri. Dan ketika kita meninggalkan ibadah, maka keburukannya akan menimpa kita. Keburukannya akan menimpa kita. Oleh karena itu dalam lanjutan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Sesungguhnya aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Artinya Allah tidak butuh sedikit pun kepada kita. Kita beribadah kepadanya karena kita yang butuh kepadanya. Sebagaimana kita butuh untuk diciptakan di muka bumi ini, kita pun selalu butuh kepada Allah terhadap rizki yang diberikan olehnya. Makanya dalam lanjutan ayat juga ditegaskan, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq. Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jamaah sekalian, andaikan seluruh makhluk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun yang kafir kepadanya, sedikitpun tidak menambah kekuasaan Allah. Karena kekuasaan Allah sudah berada pada puncak keagungan dan kebesaran. Demikian sebaliknya, andai seluruh makhluk kafir kepadanya, seluruhnya bermaksiat kepadanya, tidak sedikitpun mengurangi keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang untung apabila beribadah adalah kita sendiri. Yang rugi juga kita sendiri apabila kita tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata selanjutnya, فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْإِعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ. Maka sudah sepatutnya bagi seluruh makhluk untuk memperhatikan tujuan dia diciptakan. Harus diberikan perhatian yang besar, bahkan perhatian yang paling besar, karena untuk itulah kita hidup, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal i'rad an hududid dunya bizzahadah, dan berpaling dari segala kemewahan dan kenikmatan dunia yang dapat melalaikan, dengan sifat zuhud. Dengan sifat zuhud. Dan di antara penafsiran zuhud yang sangat baik, dikatakan oleh para ulama, az-zuhdu itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Maka inilah yang seharusnya dilakukan oleh makhluk. Fa innaha daru nafadin la mahalla ikhladin. Karena dunia ini adalah negeri yang fana, negeri yang tidak kekal. Wa markabu uburin la manzilah huburin. Dan dunia ini hanyalah kendaraan untuk melalui, dan juga dan bukan sebuah tempat untuk hidup selamanya, untuk singgah selamanya, melainkan hanya bagaikan sebuah kendaraan untuk melalui kehidupan yang singkat ini. Wa mashra infisamin wala mautina dawamin. Dan dunia ini adalah tempat untuk kita akan segera berpisah darinya, bukan tempat untuk kita hidup selama-lamanya. Falihada kanal ayqad min ahliha humul ubbad. Oleh karenanya kata beliau rahimahullah, orang-orang yang memiliki kesadaran, orang-orang yang memiliki kesadaran terhadap hakikat dunia ini adalah para ahli ibadah. Para ahli ibadah. Inilah orang yang memiliki kesadaran. Wa aqalun nasi fiha hum zuhad. Dan orang yang paling berakal di dunia ini adalah orang-orang yang zuhud. Yaitu orang-orang yang meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan dunia. Jamaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita hakikat dunia. Dan mengingatkan bahwasannya orang yang paling cerdas dalam kehidupan dunia ini adalah para ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud. Orang yang beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta menjauhi apa yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Walaupun mungkin gak dilarang. Tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, walaupun mungkin itu hal yang mubah. Tidak dilarang bagi kita melakukannya. Namun orang itu kalau dia cerdas, dia berusaha menjauhi. Tidak saja perbuatan yang haram, juga menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini beliau simpulkan dari hadis yang mulia ini. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Siapakah orang yang paling pintar?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas." Orang yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Jamaah sekalian, inilah kepintaran dan kecerdasan yang hakiki. Mengingat mati. Tetapi bukan saja mengingat mati, melainkan melakukan persiapan untuk menghadapi kematian. Ini orang yang paling cerdas. Kalau ingat mati saja, kemudian malah patah semangat, menjadi kurang beramal, itu justru orang yang paling bodoh. Kalau dia adalah orang yang cerdas, mesti dia lebih bersemangat untuk beramal soleh demi kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang panjang, perjalanan yang sangat panjang di negeri akhirat yang kekal abadi. Iya. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun banyak mengingatkan kita tentang hakikat dunia. Kata beliau rahimahullah, "Kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Inilah jemaah sekalian keadaan kita di dunia ini. Kita ini semuanya orang asing. Dunia ini bukan kampung kita yang sebenarnya. Kita berasal dari negeri akhirat. Kita berasal dari surga. Itulah yang seharusnya menjadi tujuan kita untuk kembali kepadanya. Kita harus selalu merasa menjadi orang asing. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang beruntung dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Hendaklah selalu kita camkan dalam kehidupan kita, kesuksesan yang sejati bukan kesuksesan kita di dunia ini, melainkan di akhirat kelak, yaitu selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat dunia. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhthalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am. Sesungguhnya kata Allah, hanyalah perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu dia bercampur dengan tanaman-tanaman di bumi, di mana tanaman-tanaman itu menjadi subur, kemudian manusia memakannya, demikian pula hewan-hewan. Hatta idza akhadhatil ardu, sampai ketika bumi ini telah mengambil zukhrufaha wa zayyanat, perhiasannya, dan dia pun memperindah dirinya, yakni dengan adanya hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, bumi itu kemudian menjadi indah, sampai-sampai sudah betul-betul siap dipetik tanaman-tanaman yang ada padanya. Segar sekali tanaman-tanaman tersebut, indah sekali dipandang, dan siap dipetik, siap dinikmati. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Dan orang-orang yang menanam ini, yang menanam tanaman-tanaman tersebut, mengira mereka sudah siap untuk memetiknya. Tiba-tiba apa yang terjadi jemaah sekalian? Ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'allam tagna bil ams. Maka datang kepada bumi serta tanaman-tanaman tersebut azab kami atau bencana yang kami timpakan di malam hari ataupun di siang hari. Kemudian kami jadikan tanaman-tanaman tersebut menjadi kering kerontang lagi. Seakan-akan kemarin belum ada apa-apa. Yani bukan sesuatu yang ada. Seakan-akan tidak ada sama sekali sebelumnya. Hilang seluruhnya. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami merinci ayat-ayat kami bagi orang-orang yang berpikir. Jadi, jemaah sekalian, inilah perumpamaan kehidupan dunia. Dunia yang indah ini sekejap akan dihancurkan, kemudian menjadi sesuatu yang seakan-akan enggak pernah ada sama sekali. Enggak pernah ada sama sekali. Tidak ada sesuatu yang dinikmati sama sekali. Ini surat Yunus ayat ke-24, kata beliau, "Wal ayat fi hadzal ma'na katsirah." Ayat-ayat yang menjelaskan makna ini sangat banyak, yaitu tentang hakikat dunia, kesenangannya itu sementara. Kesenangannya itu hanya menipu. Sedikit lagi akan hilang, sedikit lagi akan hilang, dan seakan-akan tidak pernah ada sama sekali. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, namun sayang dia termasuk penghuni neraka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahli an-nari yaumal qiyamah. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nari yaumal qiyamah." Akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia pada hari kiamat, namun sayang dia termasuk penghuni neraka. fayusbagu finnari sabagatan. Lalu dia dicelup ke dalam neraka dengan satu celupan. Sebelum kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, dia dicelup dulu ke dalam neraka dengan satu celupan, maksudnya dimasukkan ke neraka sebentar saja, kemudian dikeluarkan kembali. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk ditanyakan kepadanya dan disaksikan oleh seluruh makhluk. Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan nikmat hidup di dunia? Atau pernahkah engkau melihat kebaikan hidupmu di dunia? Apa jawabnya jemaah sekalian? La wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbku. Sekejap berada di neraka, kemudian dikeluarkan kembali, lalu ditanyakan, pernahkah engkau merasakan nikmat di dunia? Dia katakan tidak, bahkan dia bersumpah. Demi Allah tidak. Padahal kata Nabi SAW, dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Maksudnya apa jemaah sekalian? Dia sudah lupa. Dia sudah lupa dengan semua kenikmatan dunia, karena sekejap berada di neraka. Demikian sebaliknya, kata Nabi SAW, akan didatangkan orang yang paling sengsara dan paling menderita hidupnya ketika di dunia. Tetapi dia tetap bersabar dalam ketaatan. Maka dia termasuk penghuni surga. Lalu dia dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Dan dia dicelup ke dalam surga dengan satu celupan untuk dikeluarkan kembali dan ditanyakan. Sebelum kemudian dia akan dimasukkan selama-lamanya ke dalam surga. Dikeluarkan terlebih dahulu kemudian ditanya kepadanya, pernahkah engkau merasakan penderitaan dan kesengsaraan hidup ketika di dunia? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Rabbku. Artinya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia sudah lupa. Dia sudah lupa dengan semua kesengsaraan hidupnya dan penderitaan hidupnya. Padahal dia adalah orang yang paling sengsara dan paling menderita hidup di dunia. Dia lupa semua itu karena merasakan sekejap berada di surga. Ini jemaah sekalian perumpamaan kehidupan dunia. Baik nikmatnya maupun kesengsaraannya. Suatu hari akan datang di mana semua ini seakan-akan tidak pernah terjadi. Iya. Ini yang harus kita senantiasa camkan di dalam kehidupan kita. Walaqad ahsanal qail, dan sungguh telah baik orang yang berkata. Beliau mengutip ucapan penyair dan disebutkan bahwa ini adalah dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Innalillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Sebuah bait-bait syair yang sangat indah. Kata penyair ini, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnahnya. Nadharu fiha, mereka melihat dunia ini. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, maka tatkala mereka mengetahui ternyata dunia ini bukan negeri bagi orang-orang yang hidup. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, maka mereka jadikan dunia ini hanyalah bagaikan sebuah laut yang memiliki ombak yang sangat besar, kemudian mereka jadikan amal-amal soleh sebagai kapal untuk berlayar di lautan tersebut. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu, kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, maka apabila keadaan dunia seperti yang aku katakan, wa haluna, demikian pula keadaan kita, wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu, dan tujuan kita diciptakan seperti sudah saya jelaskan, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah, fa haqqa 'alal mukallaf ay yadhhaba bi nafsihi madhhab al akhyar, maka sudah sepatutnya bagi orang yang mukallaf, yang sudah diwajibkan untuk beribadah, yaitu dia sudah balig dan dia berakal, maka hendaklah dia membawa dirinya ke jalan orang-orang yang terpilih. Wa yasluka maslaka ulin nuha wal absar, dan dia melalui jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang berakal dan memiliki pandangan. Wa yata'ahhab lima asyartu ilaih wa yahtammu biman nabbahtu alaih, dan dia mempersiapkan diri seperti yang telah aku isyaratkan, yaitu untuk kehidupan akhirat, dan dia mementingkan seperti apa yang telah aku ingatkan, yaitu amal saleh untuk berbekal dalam perjalanan di negeri akhirat. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita bagaimana caranya untuk berbekal, bagaimana caranya kita melalui jalannya orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang memiliki akal serta pandangan tersebut. Kata beliau rahimahullah, wa aswabu tariqin lahu fi dzalik, dan sebenar-benar jalan untuk dapat menggapai, untuk dapat menggapai jalan orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang paling berakal tersebut, wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan sebaik-baiknya jalan atau jalan yang paling mendapatkan petunjuk, ya, jalan yang paling lurus yang perlu ditempuh oleh seseorang adalah at-ta'addub bima shaha an-nabiyyina sayyidil awwalina wal akhirin, yaitu seseorang menghiasi diri dengan adab, dengan adab-adab yang telah sahih dari nabi kita yang mulia, penghulu orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang, wa akramis sabiqina wal lahiqin, dan orang yang paling mulia baik dibandingkan dengan orang-orang yang telah lalu maupun yang akan datang. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Semoga salawat Allah tercurah kepadanya, demikian pula salamnya, dan juga terhadap seluruh para nabi. Artinya jemaah sekalian, beliau menjelaskan kepada kita jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah sebaik-baiknya jalan dan yang paling mendapatkan petunjuk. Artinya beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa di dunia ini banyak jalan. Di dunia ini banyak jalan, tetapi yang akan mengarahkan kita kepada kebaikan dan menunjukkan kita kepada jalan kebenaran adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah tujuan beliau menulis buku ini, mengumpulkan petunjuk-petunjuk dan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan dan akhlak-akhlak mulia dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat berbekal dengan petunjuk-petunjuk beliau supaya kita dapat melalui jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang mengambil selain petunjuk beliau, walaupun niat mereka benar, niat mereka sudah benar, niat mereka sudah baik, yaitu mereka juga menginginkan keselamatan di negeri akhirat, maka mereka tidak akan sampai kepada jalan petunjuk tersebut, justru mereka akan tersesat. Kemudian beliau menjelaskan dasar mengapa pentingnya beliau berusaha menulis kitab ini, dan juga ini nasihat yang sangat berharga bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Surat Al-Maidah ayat kedua. Jadi inilah hakikatnya jemaah sekalian, beliau menulis kitab ini dalam rangka ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana juga kita belajar dalam rangka ta'awun, bukan hanya untuk diri kita. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya apa yang dimaksud niat yang benar, ketika sebelumnya Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahat fihi niyyah, menuntut ilmu itu adalah amalan yang tidak dapat disamai oleh kebaikan apapun, dengan syarat niatnya benar dalam menuntut ilmu. Kemudian murid-murid beliau bertanya, wahai Abu Abdullah, seperti apa niat yang benar dalam menuntut ilmu? Kata beliau rahimahullah, yanwi raf'al jahl an nafsihi wa an ghairihi, hendaklah seseorang yang menuntut ilmu itu dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Ini jemaah sekalian, tujuan kita menuntut ilmu bukan untuk diri kita saja, melainkan juga untuk orang lain. Makanya di antara syarat penting dan adab yang sangat utama dalam menuntut ilmu adalah menghafal ilmu tersebut. Menghafal ilmu. Kenapa? Karena kita menuntut ilmu tujuannya untuk kita amalkan. Kalau kita tidak hafal, khawatirnya kita tidak beramal sesuai dengan ilmu. Dan lebih penting daripada itu, kita akan menyampaikan kepada orang lain. Jangan-jangan kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita dengarkan. Iya. Jadi perlu dihafal. Kemudian ulama menjelaskan hafalan itu ada dua macam. Hifdzu kitabin wa hifdzu sadrin. Hafalan dengan buku, artinya dengan catatan, dan hafalan dengan dada. Itu dua macam catatan, dua macam hafalan. Sekali lagi tujuannya agar kita bisa mengamalkan lebih baik dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Jadi hendaklah ini yang kita usahakan, menghafal dengan dada kita, yaitu dihafal dengan di luar kepala, atau kalau tidak mampu dihafal dengan tulisan kita. Sebagaimana dikatakan, qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu itu dengan tulisan. Iya. Walhamdulillah sudah masuk waktu isya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini.